بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat. Dan ini adalah bab yang kedua, yaitu bab min fadaili Umar radhiyallahu taala anhu. Min fadaili Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza radhiyallahu taala anhu, yaitu khalifah yang kedua dan manusia yang termulia setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan setelah para nabi dan rasul, yaitu Umar bin Khattab, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Ya, jauh setelah masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Abu Bakar ketika Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang, maka beliaulah yang pertama dari orang-orang dewasa yang mendapatkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada istrinya Khadijah, dan Khadijah beriman radhiyallahu taala anha. Kemudian menyampaikan kepada orang yang juga di rumahnya, yaitu Zaid bin Harithah, ya, mantan budaknya yang juga di rumahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang berada di rumah Nabi yang pertama kali menerima dakwah Nabi. Kemudian Nabi SAW keluar, dan manusia yang pertama dijumpainya di luar adalah Abu Bakar. Ini keislaman Abu Bakar. Sementara Umar keislamannya pada tahun ke-6. Ya. Ini juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama. Dan peristiwa Islamnya Umar masyhur, walaupun para ulama memperbincangkan cerita itu dari sisi sanadnya, tetapi masyhur ceritanya bahwa beliau yang begitu besar perhatiannya kepada persatuan orang-orang Quraisy yang mulai terpecah-pecah, yang mereka di antara mereka saling memusuhi, akhirnya berusaha untuk menyelesaikan sebab utama perpecahan tersebut. yaitu Nabi SAW, karena dia menganggap Nabi adalah penyebab perpecahan di antara suku-suku di Mekah, maka dia memutuskan untuk membunuh Nabi. Keluar dari rumahnya, ya, untuk menuju rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang ketika itu berada di atas Bukit Safa, ya, jauh dari pemukiman. Lalu dia berangkat dengan pedang terhunus, ya. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seseorang, melihat gelagat Umar. Ya, orang ini pas meyakini bahwa Umar menginginkan yang tidak baik. Dan dia bertanya, apa yang kamu inginkan dengan sikap yang seperti ini? Maka dia menyebutkan tujuannya untuk membunuh Nabi. Ya. Lalu orang tadi mengatakan, seharusnya yang engkau urus terlebih dahulu adalah keluargamu sendiri. Ya. Sesungguhnya saudaramu atau saudarimu dengan suaminya telah berpindah agama, atau telah pindah keyakinan. Mendengar itu akhirnya dia balikkan, atau dia menuju rumah saudarinya Fatimah. Ya, Fatimah bintul Khattab radhiyallahu ta'ala anha dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Setibanya di sana, maka ketika itu mereka bersama Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi dari kalangan budak, yang keberadaan Khabbab di sana untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan ketika itu yang diajarkan oleh Khabbab adalah surat Taha. Ya, surat Taha menunjukkan bahwa surat Taha juga merupakan surat Makkiyah. Ya, karena kejadian itu tentu di Mekah sebelum hijrah. Ya. Intinya ketika sampai di sana, Umar melampiaskan marahnya kepada adiknya. Ya, iparnya ditinjunya, kemudian adiknya ditamparnya dengan kemarahan yang luar biasa. Dan alhasil beliau mendengar surat yang dibacakan, surat atau membaca ayat-ayat pertama dalam surat Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Taha, tidaklah kami menurunkan kepadamu hai Muhammad Al-Qur'an ini untuk atau agar engkau sengsara. Ya. Tidaklah Al-Quran kecuali sebagai peringatan bagi mereka yang takut. Ya. Yang membuat dia tersentuh dan merasa inilah getaran-getaran iman. Ya, akhirnya keluar dari rumah ingin membunuh Nabi. Ya. Dan berhenti di rumah saudarinya. Dan terjadi kejadian yang tadi. Lalu dia lanjutkan menuju tempat di mana Nabi berada, berkumpul bersama para sahabat yang lain. Ya, maka dari rumah ke rumah saudarinya tujuan membunuh Nabi, dari rumah saudarinya menuju ke rumah tempat pertemuannya Nabi berbeda. Ya, itulah pemisah yang di mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan kalbu manusia. Perjalanan dari rumah tujuannya membunuh, tetapi terpisah, ya, dengan munculnya keimanan. Dan ternyata terkadang hidayah ini menakjubkan, ya, terkadang hidayah menakjubkan datangnya, ya, di saat-saat yang genting. Ternyata terkadang di menit-menit terakhir, ya, datangnya hidayah ketika hendak melakukan pembunuhan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Jadi perjalanan keluar menuju bait rumah Dar Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam itu terpisah dua. Antara dua tadi merupakan antara dua lautan, ya. bainahuma barzakhul la yabghiyan, antara kekufuran dengan keimanan. Ya, jaraknya tetap sama, tetapi pembedanya adalah keimanan dan kekufuran. Dari rumahnya ke rumah adiknya kufur, dari rumah adiknya ke tempat Nabi berkumpul adalah keimanan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah jalla fi'ala. Ini sekilas tentang masuk Islamnya Umar. Dan beliau jauh lebih muda daripada Nabi dan Abu Bakar. Ya. Dari sisi usia Nabi lebih tua dari Abu Bakar Siddiq. Ya, radhiyallahu taala anhu. Lebih tua 2 tahun kurang lebih dari Abu Bakar radhiyallahu taala an, sementara Abu Bakar lebih tua dari Umar 10 tahun. Ya. Dan mereka meninggal pada usia yang sama. Mereka bertiga meninggal pada usia yang sama. Nabi meninggal pada usia 63 tahun, Umar pada usia 63 tahun, dan Abu Bakar sebelumnya pada usia 63 tahun. Ya. Nabi meninggal di usia 63 tahun, kemudian 2 tahun setelah itu meninggal Abu Bakar. Ya. Pada usia yang sama. 10 tahun setelah meninggalnya Abu Bakar, meninggal Umar. Ya. Pada usia yang sama. Radiyallahu ta'ala anhuma. Baik, kita baca hadis yang pertama tentang keutamaan Umar bin Khattab. Hadis nomor 6131. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Sa'id bin Amr al-Ash'athi wa Abu Rabi' al-Ataki wa Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala wal-Lafzu li-Abi Kuraib. Ini tiga orang ya, guru Imam Muslim, gurunya Imam Muslim, Sa'id bin Amr, Abu Rabi' al-Ataki, Abu Kuraib, wal-Lafzu li-Abi Kuraib. Lafaz yang akan dia bawa adalah lafaz dari gurunya Muhammad ibn Ala Abu Quraib. Qala Abu Rabi' haddathana wa qala al-akharani akhbarana Ibn al-Mubarak an Umar ibn Sa'id ibn Abi Husain an ibn Abi Mulaikah qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul. Hadis Abdullah bin Abbas, wudi'a Umar ibn al-Khattab ala saririhi fatakannafahu an-nas yad'una wa yusnuna wa yusalluna alayhi qabla an yurfa' wa ana fihim. Ini cerita Ibn Abbas. Ya. Diletakkan Umar, maksudnya jasadnya, di atas keranda. Sarir di sini maksudnya adalah keranda ketika meninggal dunia. Fatakan nafahun nas, maka orang-orang pun mengerumuni jenazahnya. Takan nafahu, ya, mengerumuninya. Tujuan mereka mengerumuni adalah yad'auna, untuk mendoakannya. Wa yuthnuna, dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa yusalluna alaih, yusalluna alaih, untuk melaksanakan salat. Ya, melaksanakan, menyolatkan, atau artinya juga mendoakan. Qabla an yurfa', sebelum diangkat. Ya, sebelum diangkat untuk dibawa ke pemakaman. Wa ana fihim, dan saya ketika itu di sana bersama mereka, kata Ibn Abbas. Qal falam yaru'ni illa birajulin qad akhada bimankibi min warai faltafattu ilaih fa'idha huwa Ali. Ya. Ketika sedang sibuk-sibuknya mengurus jenazah, suasana duka yang luar biasa, apalagi kemeninggalnya Umar bin Khattab didahului oleh kejadian yang menggemparkan. Kejadian yang menggemparkan ketika beliau ditusuk, ya, di salat subuh. Kemudian selama berhari-hari, 3 hari kalau tidak salah, beliau dalam keadaan terbaring, sakit. Ya. Ususnya, perutnya tentu berlobang besar. Kemudian ususnya keluar. Jadi setiap minuman yang diminum, keluar. Ya. Keluar kembali. Inilah beberapa hari dalam kondisi demikian. Jadi suasananya memang sudah suasana sedih, suasana mencekam karena duka dengan kejadian yang luar biasa. Apalagi kejadian itu pertama kali pembunuhan atau tindak pembunuhan di masjid, di rumah Allah, di mihrab, ya, sedang sholat sedang melakukan sholat yang termulia, itu sholat subuh, ya, sedang beribadah. Ini kejadian yang benar-benar tidak mungkin, tidak terbayangkan oleh para sahabat. Ya, tidak pernah terbayangkan. Orang yang datang ke masjid itu untuk beribadah, untuk sholat di waktu gelap. Ya, karena gelap, subuh waktu yang gelap. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Ya. Kejadian itu saja sudah kejadian yang luar biasa. Mengejutkan, menggemparkan para sahabat. Ya, jangankan di masa itu kurangnya terjadi pembunuhan, bisa jadi tidak, hampir dikatakan tidak terjadi bunuh-membunuh antara kaum muslimin kecuali peperangan di waktu perang. Ya. Kita bisa kita bayangkan bagaimana terkejutnya para sahabat Nabi, ya. Gemparnya suasana ketika itu, jangankan waktu itu, sekarang saja yang bunuh-membunuh sudah menjadi hal yang sepele menurut sebagian orang. Kalau kejadian seperti itu kan juga menggemparkan. Hari akhir-akhir ini ada yang imam yang juga dibacok, ya, itu saja sudah menggemparkan. Di tengah-tengah pembunuhan biasa saja, ya, seseorang dibunuh dengan alasan hanya sekedar mencopetnya, merampoknya, menjambretnya. Bunuh-bunuh sudah mudah, perkara yang sepele menurut orang. Tapi bila mana kejadiannya seperti itu, tentu menggemparkan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana keadaan ketika itu. Yang jangankan membunuh, menyakiti saja tidak terjadi. Menyakiti dengan pukulan, perkelahian, apalagi tawuran, mana ada di tengah-tengah para sahabat. Ya. Jadi terjadi ketika Umar salat, pembunuhan yang luar biasa, dan Umar ketika itu masih sehat, maksudnya masih biasa. Dia bahkan tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kejadian yang luar biasa diriwayatkan. Di masa-masa Umar terbaring sakit itu, ada seorang pemuda masuk seperti biasa. Yang lainnya juga datang untuk mendoakan, ya, untuk menjenguk Umar Khattab, bersilih ganti orang masuk ke rumahnya untuk mendoakan, untuk menyatakan juga ikut berduka dengan kejadian tersebut. Ya, ada salah seorang pemuda, tampilannya biasa, tapi kecintaannya kepada Umar luar biasa. Masuk dia, datang kemudian mendoakan. Ya, Umar sedang terbaring, tapi dari kejauhan dia melihat pemuda ini pakaiannya menutup mata kaki dan bahkan menjulur ke lantai. Ya. Dia panggil kembali pemuda tersebut. Dia sudah mau keluar, yang awalnya mendoakannya datang untuk memberikan simpatinya. Tentu kita kan juga melihat-lihat ini kondisinya tidak tepat untuk menasihati. Baru saja dia mendoakan. Ya. Tetapi tetap ini perkara yang luar biasa di mata Umar. Dipanggilnya kembali. Pemuda tadi yang barusan mendoakannya, menyampaikan kesedihannya, ikut berduka cita, dipanggilnya kembali, kemudian mengatakan, ya, menasihatinya dan mengatakan, irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Fa innahu anqa li thawbik, sungguhnya dengan mengangkat pakaianmu di atas mata kaki itu lebih membersihkan pakaianmu. Ya, lebih membersihkan pakaianmu dan lebih menunjukkan ketakwaanmu kepada Tuhanmu. Rabb. Ya, atqa li Rabbi. Subhanallah, dia sakit, makanan, air, minuman yang diminum keluar semuanya. Suasana seperti itu tentu tidak akan terpikir untuk menasihati orang. Ini menunjukkan bahwa beliau begitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jiwa memberi nasihat ini luar biasa, apapun keadaannya. Kemudian perkara itu perkara besar. Perkara menurunkan pakaian ke beliau, mata kaki, dan bahkan sampai ke lantai, ini perkara besar. Ya. Andai kata itu bukan perkara besar, maka tidak akan mungkin Umar ya, terlalu perhatian terhadap pemuda tadi yang juga dari sisi kebaikannya menyatakan ikut berduka dan bahkan mendoakannya. Kalau kita kan mikir-mikir juga untuk menasihatinya. Biarlah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi dia tidak dipanggilnya kembali. Ini sebelum beliau meninggal dunia. Dan ketika beliau meninggal dunia, ya, itu yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya, diletakkan di atas keranda. Kemudian orang-orang pun berdekatan mengurumuni keranda tersebut untuk mendoakan kembali. Untuk ya, ketika meninggal dunia tidak ada masalah, tidak ada salahnya seseorang memuji, ya, menyampaikan apa yang dia ketahui tentang kebaikan orang tersebut. Ini tidak akan memunculkan riya karena dia sudah meninggal dunia. Dan memuji, bukan lagi termasuk memuji di hadapan orang yang dipuji, yang terlarang. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang memujimu di hadapanmu, maka lempar mukanya dengan pasir. Ya, ini tidak lagi termasuk karena tidak ada pengaruhnya. Makanya di antara kebiasaan orang-orang dahulu adalah menyebutkan kebaikan seseorang setelah meninggal dunia. Ini kenal dengan rotha, ya, dan bentuk bait-bait syair untuk menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Ya. Untuk menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Dan terkadang memang setelah meninggal dunia kita tahu orang itu berlebih. Ya, setelah meninggal dunia maka muncullah, teringatlah oleh kita kebersamaan bersamanya dan seterusnya. Adapun ketika dia masih hidup, kita masih mungkin merasakan lebih tapi mengkhawatirkan kalau untuk menyampaikan, untuk memujinya, mengkhawatirkan akan berdampak buruk terhadap dia. Ya, tapi kalau sudah meninggal dunia tidak ada masalah. Makanya para sahabat atau orang-orang tadi datang untuk mendoakan, menyebutkan ya, kelebihan-kelebihan Umar, dan bisa jadi maknanya adalah untuk menyolatkannya. Kemudian kejadian yang berikutnya, kata Abdullah bin Abbas, ketika dalam suasana begitu, tiba-tiba saya dikagetkan. Ya, falam yaru'ni. Ya, tidaklah mengagetkan atau mengejutkan saya, kecuali illa birajulin qad akhadha bimankibi miwara'i. Kecuali seseorang yang memegang pundakku dari arah belakang. Ya, karena Ibn Abbas kan fokus dengan keadaan itu sehingga tidak mikir dari siapa-siapa. Tiba-tiba pundaknya dipegang dari belakang. Ya. Faltafattu ilaih. Maka saya menoleh kepadanya, ternyata fa'idha huwa Ali. Ternyata dia anak Ali bin Abi Talib. Fatarahhama ala Umar. Lalu Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendoakan rahmat untuk Umar. Rahmat artinya mendoakan rahmat. Dalam sebagian riwayat, dalam Sahih Bukhari, itu dia mengatakan, Yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, ini doa Ali. Ya, ini yang pertama kali terdengar dari mulut Ali oleh Abdullah bin Abbas. Setelah Ali mengagetkannya ketika tiba-tiba memegang pundaknya. Ya. Lalu setelah mendoakan, ini yang mungkin yang dimaksud dengan datang untuk mendoakan. Ya. Jadi, dan ini juga mungkin ya. Ini juga mungkin tuntunan yang bisa kita pakai, yang kita terapkan ketika kita melayat. Ya, melayat jenazah, datang mendekati jenazah, kemudian mendoakan. Ya. Rahimakallah, Allah yarhamuk, ghafarallahu lak. Ya, taqabbalallahu minka jami'a amalik. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tentu dengan bahasa kita. Semoga Allah merahmatimu, mengampuni dosa-dosamu, menerima semua ibadah, semua amal ibadahmu. Ya, ini di antara tuntunan yang diterapkan di para sahabat dan apa yang diucapkan oleh Ali tadi yang bisa kita tauladani ketika melihat bukan hanya sekadar diam, bukan hanya sekadar melihat mukanya dibuka penutup, biasanya seperti itu kan. Kemudian terkadang membaca apa yang tidak dituntun untuk dibaca. Ketika itu tidak ada lagi tuntunan untuk membacakan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu kan untuk orang-orang yang hidup. Liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala agar dia yaitu Nabi ya, memberi peringatan dengan Al-Quran orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup. Jadi berguna untuk orang yang hidup dibacakan Al-Quran. Sementara orang yang sudah meninggal dunia tidak ada lagi tuntunan. Ya. Kalau yang di ada kalau ada ada pun yang dibaca ketika kita misalnya datang dan membuka wajahnya tidak ada masalah. Ya, membuka wajahnya untuk melihat tidak ada masalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat termasuk Umar bin Khattab, termasuk Abu Bakar Siddiq ketika Nabi meninggal dunia. Bahkan Abu Bakar mencium kening Nabi SAW sambil mendoakan, memuji Nabi SAW. Tibta hayyan wa mayyitan. Ya. Engkau tetap baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya. Pujian Abu Bakar. Ya. Kemudian tentang Umar tadi, Ali datang lalu mendoakan, yarhamukallah. Kemudian memuji Umar. Ya. Memuji Umar. Ini pujiannya bukan kepada orang sekitar tapi kepada yang meninggal. Dan tidak ada lagi pengaruhnya. Dan tidak lagi terlarang seperti yang kita tekankan tadi. Kata Ali kepada Umar yang sudah meninggal, "Waimullah in kuntu la'adhunnu an yaj'alakallahu ma'a sahibaik wa dhaka anni kuntu katsiran asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul jiktu ana wa Abu Bakr wa Umar." ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. سبحان الله. Luar biasa pujian yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib untuk Umar, dan ini membungkam mulut orang-orang yang menghujat Umar bin Khattab. Ya. Ali bin Abi Thalib yang semua kaum muslimin mencintainya, memuliakannya, apalagi ahlu sunnah sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang tua dari dua pemuda penduduk surga, Al-Hasan Al-Husain. Ya, bagaimana beliau sekarang ini memuji Umar setelah meninggal dunia. Hubungan yang luar biasa erat antara mereka, dengan antara ahlul bait dengan para sahabat, antara para sahabat dengan ahlul bait. Ya. Ali mengatakan waimullah, dia bersumpah demi Allah, in kuntu la adhunnu, sungguhnya saya benar-benar meyakini atau berprasangka besar, ya, ay yaj'alaka Allahu ma'a sahibai. Subhan, ini pujian yang mungkin tidak ada lagi taranya, tidak ada lagi tandingannya. Semoga aku benar-benar yakin, begitu kira-kira maksudnya, bahwa Allah akan menyamakan atau menggabungkan engkau dengan dua sahabatmu. Siapa? Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya. Wa in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibai. Baik, maksudnya adalah kebersamaan di kuburannya nanti. Ini feelingnya Ali, walaupun belum dipastikan di mana kuburannya. Asalnya kan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, ternyata ketika keluarga Umar meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dikuburkan Umar di sana, maka ternyata Aisyah juga menyetujui. Setelah ayahnya sendiri, maka dia menyetujui Umar untuk digabungkan dengan dua sahabatnya, Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Itu yang pertama maksud dari perkataan Ali di sini. Maksud yang kedua adalah kebersamaan di akhirat. Kebersamaan di surga. Ya. Kebersamaan di surga. Yang pertama kuburannya, dan itu sudah terjadi. Dan fakta. Ya. Yang kedua adalah kebersamaan Allah menggabungkan Umar dengan kedua sahabatnya di akhirat. Kenapa Ali sampai sebegitu yakin bahwa Allah akan menyamakan mereka, menggabungkan mereka bertiga? Karena kata Ali, ya, wadzaka, hal itu lantaran anni, bahwa saya kuntu katsiran, bahwa saya sering kali mendengar asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallam bersabda, jitu ana wa Abu Bakr wa Umar. Ya, Ali sering kali mendengar Nabi mengatakan, saya datang bersama Abu Bakar dan Umar, bertiga mereka. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, dan saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi SAW bangga ketika dia mengatakan itu. Dan memang sering kali mereka bertiga. Bahkan ada suatu ketika, ditambah satu lagi ya, di antaranya adalah Utsman bin Affan. Suatu ketika mereka berempat berada di atas gunung Uhud. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ya, tiba-tiba gunung itu bergetar. Gunung Uhud bergetar. Gunung besar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada gunung, usbuti atau usbut Uhud. Ya, tenanglah Uhud. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sungguhnya yang berada di atasmu adalah seorang nabi dan seorang siddiq. Jadi yang menggelari siddiq itu Nabi SAW. Ya. Wa syahidan. Wa syahidan. Ya. Dan dua orang yang mati syahid. Ya. Dua orang mati. Umar syahidul mihrab. Syahid di mihrab. Kemudian Utsman syahidul Quran, syahid ketika membaca Al-Quran. Ya, syahid ketika membaca Al-Quran. Ya, hadis dalam Sahih Bukhari ya, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW sa'ida Uhudan, naik ke atas Uhud, wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Faraja fa bihim. Maka gunung Uhud bergetar. Faqal, kata Nabi, usbut Uhudun. Tenanglah Uhud. Fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa siddiqun wa syahidan. Ini juga menunjukkan momen mereka berempat di situ ditambah dengan Utsman, momen yang luar biasa. Maka Nabi SAW menyebutkan keberadaan mereka bersama. Sampai sekarang. Ya, ketika itu Nabi mengatakan untuk membanggakan, merasa bahagia dengan kebersamaannya dengan mereka. Apalagi ungkapan-ungkapan yang didengar oleh Ali sering kali ini, ya. Jitu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kharatu ana wa Abu Bakr wa Umar. Ini kata Nabi, bukan Abu Bakar yang mengatakan. Andai kata Abu Bakar yang mengatakan, bisa jadi ini ya, kebahagiaan tersendiri yang mungkin kita tidak akan bayangkan. Bahkan ketika hijrah pun dia berusaha untuk tetap bersama Nabi. Ya. Sebelum hijrah, orang sudah hampir habis meninggalkan Mekah dan sudah sampai di Madinah, sementara Nabi belum ada perintah. Abu Bakar mengajak untuk menunda-nunda. Dan setiap berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, as-suhbah, as-suhbah. Ya. Wahai Rasulullah, ya, maksudnya dia minta untuk dijadikan atau untuk diizinkan menemani Nabi, ya, untuk diizinkan menemani Nabi, meminta agar dia menemani Nabi nanti. Andai kata akan turun syariat izin untuk Nabi untuk hijrah, maka dia siap dan dia bersedia untuk menemani. Dia menundanya untuk dia tidak bisa membiarkan Nabi sendiri di Mekah. Andai kata memang dia ingin hijrah, dia bisa kapanpun juga. Tapi dia menundanya sementara semua orang sudah berangkat. Umar pun sudah pergi meninggalkan Mekah. Ya, Abu Bakar tetap di sana. Dia tidak bisa meninggalkan Nabi di sana. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dia akan selalu menemani Nabi. Kalau andai kata yang mengatakan Abu Bakar, tentu ini memang keinginannya. Tetapi ini yang menyatakan siapa? Nabi SAW. Menunjukkan bahwa Nabi benar-benar berbahagia bersama mereka. Dia sampaikan itu untuk menyatakan kebahagiaannya. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan ini bukan satu kali. Bukan satu kali. Ali mengatakan, wadaka anni kuntu asma'u kathiran. Anni kuntu kathiran asma'. Sering kali mendengar. Ini tidak satu dua kali berarti. Lalu kenapa Nabi mengatakan demikian? Tentu Nabi yang merasakan bahwa dia sangat berbahagia dengan kebersamaannya bersama dua sahabatnya itu. Bahagia. Nah, ini yang membuat Ali meyakini bahwa Umar setelah meninggal dunia tidak akan mungkin dipisahkan oleh Allah dari dua sahabatnya. Di dunia saja Nabi berharap untuk tetap bersama mereka dan bangga kebersamaannya dengan mereka dan seringkali menyampaikan kepada semua orang, saya datang bersama Abu Bakar dan Umar loh. Saya masuk tadi bersama Abu Bakar dan Umar loh. Ini luar biasa. Dan ini yang membuat Ali meyakini bahkan. Wa in kuntu la, dan bahkan dia bersumpah, waimullah, demi Allah. Ya, saya meyakini bahwa Umar tetap akan disamakan, digabungkan oleh Allah bersama dua sahabatnya. Ini luar biasa ketika kita mendengar ada orang yang mencela Umar bin Khattab. Dan bahkan sampai mengatakan dia adalah berhala Quraisy. Doa-doa kutukan terus disampaikan untuknya. Celaan, cacian, dan bahkan kutukan. Ya, untuknya. Bagaimana mereka dengan Nabi SAW? Apa yang mereka katakan kepada Nabi ketika Nabi mengetahui mereka mengutuk Umar. Sementara Nabi bangga dengan kebersamaannya dengan Umar. Bukan satu dua kali dia mengatakan demikian. Sampai Ali bin Abi Thalib pun meyakini bahwa setelah meninggal dunia Allah tidak akan mungkin memisahkan mereka. Bahkan Allah menghendaki kuburan mereka didekatkan. Ya, didekatkan. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in kuntu la arju, maka sesungguhnya saya benar-benar berharap, au la adhunnu, benar-benar meyakini, an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Ini dengan ungkapan Nabi tadi, saya meyakini bahwa Allah menjadikan engkau bersama mereka berdua. Bersama mereka berdua. Jadi ini sebelum dikuburkan. Dan semua orang mungkin belum tahu tentang di mana dikuburkan. Ali sudah meyakini bahwa di kuburannya pun Allah menggabungkan mereka berdua, bertiga, dan di akhirat nanti tentu Allah juga akan menggabungkan mereka bertiga. Ini salah satu dari keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala an, dari hadis nabinya itu. Dari hadis nabinya, Nabi mengatakan, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ini keutamaan manakibnya Umar. Sekaligus Abu Bakar yang telah kita pelajari. Kemudian pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga merupakan pujian dan manakib Umar. Orang yang sekelibar Ali memujinya, ini luar biasa. Orang seperti Ali bin Abi Thalib yang masuk Islamnya lebih dahulu daripada Umar, yang membela nabinya mungkin lebih dahulu daripada Umar. Walaupun dari sisi kemuliaan kita meyakini bahwa Umar lebih utama, dan Ali pun sendiri mengatakan demikian. Ya, Ali sendiri mengatakan demikian. Nabi tidak pernah mengatakan ya bahwa dia bersama Ali, walaupun Ali ini tidak mengurangi kemuliaan beliau, tetapi Ali menyadari bahwa Nabi SAW sangat bergembira, sangat berbahagia, sangat bangga dengan kebersamaan beliau dengan dua sahabatnya tadi. Ya. Jadi dari hadis nabinya itu, dan ini yang pertama kali dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Umar. Kemudian dari siapa? Pernyataan Ali tadi. Pernyataan Ali ini juga termasuk tanda keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Dan jangan dilupakan bahwa ini adalah salah satu dari bantahan untuk orang-orang yang mencela Umar, yang memuliakan Ali dan mencela Umar. Ini orang yang dimuliakan oleh mereka. Bahkan ada di antara sekte di masa dahulu seperti orang-orang di zaman Ali yang menuhankan Ali. Yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib itu yang menuhankan Ali. Ya. 3 hari diberi tangguh oleh Ali waktunya agar mereka bertobat, tetapi ternyata tidak. Dibakar oleh Ali. Ya. Walaupun para sahabat tidak sepakat dengan cara menghukum seperti ini. Ya. Mereka sudah memberikan nasihat, tetapi Ali ya, tidak merasa nyaman bila mana mereka tidak dihukum seperti itu. Ya. Bahkan ketika diberi ungkapan hukuman sebelumnya, diancam, mereka semakin mengatakan bahwa ini semua tidak menandakan, tidak membuat kami kecuali semakin beriman bahwa engkau adalah Tuhan. Ya. Dan apalagi ketika Ali mengancam dengan hukuman bakar. Oh, mereka semakin yakin bahwa Ali Tuhan. Karena mereka mengatakan bahwa tidaklah yang menyiksa dengan api itu kecuali pencipta api. Jadi mereka meyakini Ali sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa dan seterusnya sampai hari ini luar biasa, dan Ahlu Sunnah sangat mencintai Ali radhiyallahu taala dan sangat memuliakan, menghormati ya Ali bin Abi Thalib karena dia anak paman Nabi dan karena dia adalah menantu Nabi, karena dia manusia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dan dia yang pertama banyak memberikan masukan, bantuan, pertolongan untuk Nabi SAW. Apalagi di malam hijrah. Ya, malam hijrah. Pesan Nabi kepada Ali luar biasa. Waktu itu dia masih remaja. Ya, masih remaja. Pesannya untuk mengembalikan barang-barang titipan Quraisy kepada pemilik-pemilik masing-masing. Karena Nabi tetap tempat penitipan barang. Mereka sangat percaya dengan Nabi. Ya. Walaupun mereka memusuhinya, maka dikembalikan. Dan malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi. Ya. Tidur di tempat tidurnya Nabi SAW. Padahal itu sudah sasaran untuk objek pembunuhan. Ya. Yang akan dilakukan oleh pasukan khusus Quraisy. Ya, pasukan khusus Quraisy. Ini ya, hadis yang pertama. Dan itu saya ingatkan kembali ya, bahwa hadis ini sangat sangat tepat untuk dijadikan sebagai dalil untuk membantah mereka yang mencela Umar. Ya, mencela Umar. Walaupun mereka juga tidak akan mungkin mempercayai Sahih Bukhari, itu apalagi Sahih Muslim. Ya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 6132, ini hanya sekedar sanad. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus an Umar bin Sa'id fi hadzal isnadi bimitslihi. Sanadnya yang pangkal sanadnya yang baru sementara ujungnya sama sampai kepada Abdullah bin Abbas, kemudian isinya juga sama dengan hadis tadi, cerita dari Abdullah bin Abbas tentang proses penguburan setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Hadis yang ketiga 6133, ya, ini hadis yang lain. Imam Muslim mengatakan haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih bin Kaisan qala ha'un wa haddatsana Zuhair bin Harb wal Hasan bin Ali al Hulwani wa Abd bin Humayd wal lafdh lahum qalu haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an Salih an Ibn Shihab qala haddatsani Abu Umamah bin Sahl annahu sami'a Aba Sa'id al Khudri radhiyallahu ta'ala an يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini hadisnya, بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا وما أولت ما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Ini luar biasa, menunjukkan keutamaan Umar. Nabi menceritakan mimpinya. Nabi menceritakan mimpinya, dan mimpi Nabi apa? Hak. Mimpi Nabi hak. Ya. Baina ana naimun, ketika saya tidur, ra'aitun nas, saya bermimpi melihat manusia yu'radun, dihadapkan ya. Melihat manusia dihadapkan ya, dihadapkan kepada Nabi ya, Wa alaihim qumusun. Ketika itu mereka sedang memakai pakaian-pakaian. Ya, memakai pakaian. Dan ukuran pakaian, besar kecil pakaian ini yang diceritakan oleh Nabi. Minha ma yablughu thudi. Di antara pakaian yang mereka pakai ada yang hanya sampai ke buah dada, yang sampai ke apa? Susu ya, bagian dada. Jadi terbuka. Pokoknya ukurannya sangatlah kecilnya, tidak menutupi semua. Kemudian wa minha maya belugu duna dalik. Dan sebagian orang lagi ada yang di bawah itu. Jadi yang sampai ke sini itu tadi itu agak besar, tetapi ada yang di bawahnya yang terbuka lebih banyak. Yang terbuka lebih banyak. Ini yang diceritakan oleh Nabi. Kemudian wa marra Umar ibn Khattab. Tiba-tiba lewatlah Umar, kata Nabi. Wa alaihi qamisun yajurruhu. Dan dia memakai pakaian yang saking panjangnya, dia menyeret sisanya di tanah. Dia menyeret sisanya. Kalau tadi kan badan saja ada yang terbuka, sementara Umar tidak. Badannya tertutup semua, dan bahkan kelebihannya masih diseretnya. Kelebihannya masih, ya, diseretnya pakaiannya tadi. Inilah mimpi Nabi. Diceritakan kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, ma awwal tadzalika ya Rasulullah? Apa yang engkau takwilkan dari mimpi itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, agama. Jadi ukuran pakaian itu ukuran agama. Ya, ukuran pakaian manusia yang dihadapkan oleh Nabi itulah ukuran agama masing-masing. Ini menunjukkan banyaknya, besarnya, sempurnanya agama Umar atau tidak? Iya, Nabi mengumpamakan tadi, kalau itu adalah agama, berarti agamanya Umar luar biasa. Agamanya Umar luar biasa. Ini hadis yang kedua, dan itulah salah satu dari manakib Umar dan mimpi Nabi. Ya. Dan ini bukan mimpi kita. Mimpi kita bisa jadi kita mengatakan itu kan bunga tidur. Sementara ini adalah mimpi Nabi, dan mimpi Nabi hak. Ya. Mimpi Nabi hak, benar, nyata. Dan bukan bunga tidur, ya, seperti mimpi-mimpi manusia-manusia yang lain. Kemudian berikutnya, 6134, ya, ini insya Allah yang terakhir kita baca hari ini, 6134, Imam Muslim mengatakan, haddathani Harmalatu bin Yahya, qala akhbarana bin Wahbin, qala akhbarani Yunus, anna bin Shihabin akhbarahu an Hamzata bin Abdillah bin Umar bin Al-Khattab, An Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab an abihi. Siapa? Ayahnya Abdullah bin Umar. Ya, jadi muridnya Abdullah bin Umar di sini adalah anaknya sendiri Hamzah. Ya, adalah Hamzah dari ayahnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, baina ana naimun, ini juga mimpi ya, baina ana naimun iz raaitu qadahan, ketika saya tidur dan bermimpi saya melihat ada qadah, ya, semacam bejana, tempat wadah, utitu bihi, yang dihadapkan atau diberikan kepada saya, fihi laban, dalam wadah tadi ada apa? Ada susu. Jadi dihadapkan wadah yang isinya susu kepada Nabi. Fasyaribtu min, maka saya minum darinya, dari susu yang ada di dalam wadah tadi. Hatta inni la ararriya yajri fi adfari. Saya minum sampai-sampai saya melihat, ya, kepuasan minum sudah sampai ke ujung-ujung jari saya, saking puasnya Nabi minum. Dan ini perumpamaan saking puasnya beliau minum. Saya melihat, sudah merasakan bahwa semua organ-organ saya itu sudah mengalir susu. Ya, saking banyaknya beliau minum sepuas-puasnya. Ya. Kemudian summa a'taitu fadli. Kemudian saya berikan sisa saya itu Umar bin Al-Khattab. Ya, kepada Umar bin Al-Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, "Fama awwalta dzalika ya Rasulullah?" Itu apa takwilnya ya Rasulullah? Qal al-ilmu. Ilmu. Jadi apa yang diberikan oleh Nabi kepada Umar itu adalah ilmu. Ya. Apa yang dia berikan kepada Umar adalah ilmu. Ini menunjukkan bahwa Umar langsung menerima ilmu dari Nabi dan gurunya Nabi SAW. Dan bahkan Nabi mengatakan ilmu yang saya dapatkan itu yang saya berikan. Ya, jadi yang di wadah tadi itu semuanya ilmu, kemudian diambil sebagian besar oleh Nabi, kemudian diserahkan sisanya kepada Umar bin Khattab. Menunjukkan bahwa sisa ilmu yang diketahui oleh Nabi SAW itu diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sampai di sini, ini juga menunjukkan keutamaan Umar yang dalam mimpi Nabi SAW. Dan sekali lagi, mimpi Nabi adalah hak. Kemudian ada satu ya, titik kesamaan antara susu yang saya dijadikan sebagai perumpamaan tadi dengan ilmu, titik kesamaannya sehingga takwilnya adalah ilmu adalah bahwa susu dan ilmu ini memberi manfaat dan manfaatnya luar biasa, bukan hanya sekedar minuman tetapi dia sumber kesehatan. Begitu juga ilmu, ya, bukan sebatas maklumat saja tetapi dia adalah memberikan kebaikan, menyebarkan kemaslahatan dan seterusnya. Ini yang bisa kita pelajari untuk kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.